jatuh cinta dari hati. Ku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur. Percayalah kepadaku, semua ini ku lakukan karena kamu memang.